بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Walhamdulillah, di siang hari ini Allah memudahkan bagi kita untuk menyambung kembali kajian kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabuz Zakah. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita ilmun nafi' dan kita pula dapat mengamalkannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Qala rahimahullahu taala, yaitu al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dari hadis Mu'adz Ibnu Jabal, wa min kulli halimin dinaran aw adlahu ma'afiriyan. Dari hadis Mu'adz Ibnu Jabal yang sudah kita ambil beberapa keterangannya, tersisa bagi kita keterangan jadi dari hadis Mu'adz Ibnu Jabal yang telah kita ambil keterangannya, tersisa bagi kita potongan hadis wa min kulli halimin dinara aw adlahu ma'afiriyan, yaitu dari setiap yang balik satu dinar atau yang setara dengannya berupa ma'afiri. Berupa ma'afiri. Diinginkan dengan potongan ini atau potongan hadis ini, setelah beliau menerangkan setiap 30 sapi dikeluarkan zakatnya tabi'iyan tabi'ah atau tabi'ah, dan setiap 40 sapi dikeluarkan musinnah. Ini semuanya berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan zakat, yaitu setiap sapi 30 dikeluarkan satu tabi'i atau tabi'ah, kalau 40 satu musinnah. Namun setelahnya setiap yang balik, maka diinginkan di sini karena Mu'adz diutus ke negeri Yaman, kepada ahlul kitab, kalau mereka berislam maka diwajibkan mereka sholat, setelah sholat diwajibkan mereka mengeluarkan zakat. Tetapi kalau mereka tidak berislam, maka mereka dituntut untuk mengeluarkan jizyah. Meluarkan jizyah. Ini kepada orang yang tidak masuk ke dalam Islam dan dia berada di wilayah kaum muslimin, oleh pemerintah kaum muslimin berada di bawah apa oleh pemerintah kaum muslimin, mereka berada di bawah pemerintah kaum muslimin, maka bagi mereka untuk mengeluarkan jizyah. Sehingga orang kafir tidak dikeluarkan zakatnya. Orang kafir tidak dikeluarkan zakatnya, tidak diambil zakatnya, karena orang kafir tidak ada zakatnya. Yang ada zakat itu hanya kaum muslimin. Tentunya zakat di sini bukan untuk memberatkan kaum muslimin, tapi telah kita dapatkan keterangannya, untuk memudahkan kaum muslimin untuk memudahkan bagi mereka dalam membersihkan harta mereka. Sementara orang kafir tidak ada zakat, yang ada pada mereka jizyah. Jizyah ini diambil dari setiap orang yang balig, dari setiap orang yang balig, yaitu setiap orang yang dewasa dari orang-orang kafir. Dan yang anak kecilnya tidak diambil jizyah, karena anak kecil tidak ada keterangannya untuk diambil jizyah padanya. Hanyalah yang diambil jizyah orang baliknya, setiap balik membayar satu dinar. Satu dinar, dinar itu adalah mata uang apa? Emas. Satu dinar. Sehingga orang kafir membayar jizya satu dinar setiap tahun, setiap tahun. Kalau tidak dengan satu dinar, maka yang setara dengannya ma'afiri. Ma'afiri ini merupakan pakaian atau baju dari Yaman dan memiliki harga, memiliki nilai, karena pakaian ini adalah pakaian tenunan. Jadi kalau mereka tidak mampu membayar satu dinar, mereka mengeluarkan dari kain pakaian yang berharga. Di sini disebutkan ma'afiri karena punya nilai, tentunya setara dengan satu dinar tersebut. Setara dengan satu dinar. Jadi ini bukan nisab zakat, tetapi ini adalah jizya yang diambil dari orang kafir. Adapun orang Islam tidak ada jizya, haram mengambil jizya dari kaum muslimin. Tidak setiap muslim membayar jizyah untuk diri mereka sendiri, tidak. Yang ada pada kaum muslimin zakat, harta mereka, harta benda mereka yang ada nasnya dari kitab dan sunnah, yang sudah disebutkan dari harta emas ataupun perak. Demikian dimasukkan uang ataupun hewan, onta, sapi, dengan kambing, demikian tumbuh-tumbuhan atau demikian makanan. Yang ada nasnya. Adapun yang tidak ada nasnya, maqamnya khilaf, tempatnya berselisih pandang para ulama. Terkhusus tentang biji-bijian, buah-buahan, biji-bijian, buah-buahan tapi mereka bersepakat yang ternaskan dikeluarkan, yang tidak ternaskan tetapi memiliki makna, memiliki makna sesuai dengan yang dikeluarkan tersebut, mereka sebagian memandang dikeluarkan, sebagian memandang tidak dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab, akan kita datang pada keterangannya nanti insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi yang tentunya dengan apa yang telah dinaskan dan ditetapkan oleh syariat. Qala rahimahullah wa an Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim. Rawahu Ahmad wa li Abi Dawud wa la tu'khadh sadaqatuhum illa fi dawrihim. Disebutkan dari hadis Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, demikianlah sanad ini, ma'ruf demikian. Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dan silsilah riwayat atau sanad riwayat Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yang kuat dikatakan oleh ulama derajatnya hasan. Dan kalau derajatnya hasan, masih dipakai sebagai pegangan, sebagai bentuk argumen, karena hadis tersebut hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi hasan dari hadis yang diterima, qabul. Rasulullah bersabda, diambil zakat dari kaum muslimin di tempat berkumpulnya mereka atau miyah itu diinginkan tempat mata air yang mereka berkumpul di situ untuk menghidupkan, mengembangkan, memakankan hewan ternak mereka. Dan ini oleh orang-orang Badui. Karena orang Badui itu hidupnya berpindah-pindah, maka ketika musim kering mereka ke tempat-tempat air untuk memberikan makan, minum hewan ternak mereka. Nah, zakat itu diambil di tempat berkumpul mereka di sana. Demikian dalam riwayat Abu Dawud, wala tu'khadhu shadaqatuhum, tidak diambil zakat mereka kecuali fi daurihim, di rumah-rumah mereka. Kecuali di rumah-rumah mereka. Ini menguatkan bahwa zakat itu diambil di tempat berkumpul mereka, tempat mereka tinggal, tempat mereka berdomisili. Karena zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, maka siapapun dari kaum muslimin setelah terpenuhi kadar zakat, terpenuhi hartanya dengan kadar dikeluarkannya zakatnya, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Demikian badui yang muslim, karena tidak diragukan ada badui yang bukan muslim, tapi yang muslim wajib mengeluarkan zakat. Kenapa titik tekannya kepada badui? Karena badui itu hidupnya berpindah-pindah, sulit mendapatkan tempat yang mapan bagi mereka kecuali diketahui dari adat kebiasaan mereka ketika musim tadi, musim kering, mereka berkumpul untuk menghidupkan hewan ternak mereka di tempat mata air. Di tempat mata air, itulah niyah. Maka pengumpul zakat dari pemerintah, dari penguasa, untuk mendatangi tempat-tempat tersebut dan mengambil zakat di situ. Mengumpulkan zakat dari para Arab atau Badui yang muslim ini di situ. Dan dalam riwayat atau dalam lafaz riwayat yang setelahnya tadi, diambil di rumah-rumah mereka. Kalau dia bukan badui yang punya tempat domisili yang apa, menetap, mapan, didatangi rumah-rumah mereka, didatangi rumah-rumah mereka, diambil zakat mereka. Tentunya apa yang datang dari keterangan Rasulullah ini banyak pelajaran, banyak hikmah, seperti apa yang sudah disebutkan tadi. Mereka yang memiliki kewajiban zakat terkontrol. Di mana kehidupan badui tadi dengan kehidupan berpindah-pindah, tetapi satu waktu nanti mereka akan berkumpul di tempat apa? Tempat mata air untuk melanjutkan, karena badui itu kehidupannya beternak. Kehidupannya beternak. Ya ternak onta, ya ternak yang lainnya, bisa sapi, bisa kambing. Dan mereka butuh untuk mengembangkan peternakan, karena selain itu adalah kebutuhan untuk makan mereka, juga tentunya untuk mereka jual. sehingga mereka membutuhkan mata air untuk memberikan makan dan minum hewan mereka. Ini diantara hikmah, diambil di tempat berkumpulnya mereka, jadi tidak sulit untuk mencari mereka di gurun pasir. Karena kehidupan gurun pasir tentunya kehidupan yang luas, tidak bisa pengumpul zakat untuk mendatangi satu persatu dari badui yang hidupnya di padang pasir yang secara berpencar, secara apa, menyebar. Nanti mereka berkumpul di satu waktu, di masa itu mereka membutuhkan makanan dan minum hewan, mereka kumpul di satu tempat, di mata air, di tempat mereka bisa menghidupkan hewan ternak mereka. Maka pengumpul zakat pun datang mendatangi mereka. Demikian diambil zakat di rumah-rumah mereka, supaya orang yang memiliki harta zakat ini tidak perlu mengangkat, membawa harta zakat mereka ke pemerintah, tidak perlu. Tidak memberatkan mereka, tetapi nanti yang mendatangi mereka adalah pengumpul, pengumpul zakat, mendatangi rumah-rumah mereka. Karena itu dikenal jubatuz zakah, pengumpul zakat, amil zakat, amil atau jubat, orang yang mengumpulkan, pelaksana, petugas pengumpulan zakat, atau orang yang mengumpulkan zakat dari pemerintah tentunya, penguasa. Ya tentunya dengan ketentuan zakat, berapa yang mereka harus bayar, berapa yang mereka harus keluarkan, sudah terpenuhi atau enggak. Demikian pengumpul zakat ini menghitung. Demikian mereka melakukan tugasnya. Dan dari hadis ini kita juga mendapatkan pelajaran bahwa harta zakat itu boleh dipindah tempatkan apabila ada maslahat. Apabila ada maslahat. Ini pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab. Semisal para badui yang kumpul di apa tadi, di tempat mata air, ketika diambil zakatnya kan dibawa, dibawa ke kota, tidak zakat itu langsung dibagikan di tempat mereka berkumpul kepada fuqara atau kepada siapa, tapi dibawa. Dan nantinya apa yang dimiliki badui mungkin jauh di luar kota, itu dibagikan kepada yang berhak, disalurkan kepada yang berhak di kota misalnya. Sehingga dari tempat badui yang jauh di luar kota, penyalurannya di kota. Ini menunjukkan bolehnya, karena ada maslahat. Karena ada maslahat. Jadi bolehnya memindahkan harta zakat dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya maslahat. Kalau tidak ada maslahat, ya tidak perlu. Sehingga seorang mungkin bisa dari luar daerah kita memiliki harta zakat, menyalurkannya di daerah kita misalnya. Ini ada harta zakat, tolong saya salurkan ke sini. Bisa. Sebagaimana orang sini bisa menyalurkannya keluar kalau ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada, di sini juga banyak misalnya orang yang berhak menerima apa? zakat, maka diberikan dulu yang terdekat terlebih dahulu. Tapi kalau ada maslahat mau diberikan keluar, boleh. Dan tentunya sebagaimana keterangan kita, harta zakat itu mungkin saya sudah pernah terangkan atau pernah kita dengarkan, wallahu a'lam. Harta zakat itu tidak harus diberikan satu kelompok penerima zakat mustahik. Misalnya ada harta zakat untuk fuqara saja, tidak harus. Dari harta zakat bisa dibagikan ke delapan asnaf golongan penerima zakat. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa semuanya sesuai dengan apa yang dipandang oleh pertama orang yang memberikan zakat, kalau dia memberikan langsung, atau kalau zakatnya sudah dikumpulkan oleh siapa? Pemerintah, maka pemerintah berhak untuk membagikan kemana saja yang dianggap memang layak untuk disalurkan zakat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dari ini pula pentingnya tadi petugas zakat, karena mereka yang bisa memperkirakan, mereka bisa memperhitungkan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para pengumpul zakat. Dan tidak boleh asal-asalan tentunya pengumpul zakat ini. Tidak boleh asal-asalan. Dia harus mengerti apa yang dikeluarkan zakatnya, berapa dikeluarkan zakatnya. Dan tentunya dia tidak boleh bertindak tanduk sesuai dengan keinginannya. Dia sesuai dengan standar syariat. Wallahu a'lam bissawab. Qala ra. Dengan demikian kita telah selesai dengan keterangan hadis tadi. Adapun kalau tidak ada di satu negeri atau mungkin tidak berjalan pengumpul zakat, bagaimana dengan harta kita? Ya, kalau kita memiliki tanggung jawab kewajiban zakat, maka walaupun tidak datang yang apa mengumpulkan atau tidak datang petugas, kita mengeluarkannya karena kewajiban. Kita mungkin menyalurkannya kepada langsung kepada siapa-siapa yang berhak. Kalau tidak ada, tapi kalau ada, kita serahkan kepada pengumpul yang resmi diutus oleh pemerintah atau dia adalah lembaga pemerintahan. Wallahu a'lam bissawab. Wa an Abi Hurairah qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. "Laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqal fitri." Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak dikeluarkan zakat pada seorang muslim, tidak dikeluarkan atau tidak diambil zakat pada seorang muslim pada budaknya, dan tidak pula pada kudanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan oleh Imam Muslim lafadz yang lain, tidak ada zakat pada budak kecuali sedekah fitri. Kecuali sedekah fitri. Dari hadis ini kita diberi bimbingan, pertama, bahwa tidak boleh diambil harta seorang muslim dengan apa yang tidak diizinkan oleh syariat dan tidak ternaskan oleh syariat. Karena harta seorang muslim haram untuk diambil dengan paksa atau dengan semena-mena. Budak tentunya merupakan harta seorang muslim. Demikian hewan tunggangannya. Merupakan harta seorang muslim. Namun tidak diambil zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Budak bisa jadi bernilai dengan nilai yang lumayan, memiliki harga, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Demikian kendaraan seorang muslim mungkin memiliki nilai yang luar biasa, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau di sini disinggung kuda, maka termasuk diantaranya tentunya segala kendaraan seorang muslim. Kalau zaman modern ini ada mobil, ada motor, ada sepeda, atau yang lainnya, itu adalah kendaraan, ini tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak ada zakatnya. Nah, bagaimana kalau dia peternakan kuda? Ya, kalau peternak dia ternak kuda juga tidak ada zakatnya. Karena kuda tidak termasuk dari hewan yang dikeluarkan zakatnya, tidak ada nasnya. Sehingga apa yang dimiliki yang dia tidak perdagangkan dan mendapatkan hasil, ini tidak ada zakatnya. Hanya kalau budak, dia dikeluarkan zakatnya, zakat fitrinya. Karena hadis zakat fitri, budak termasuk dituntut zakatnya. Cuma yang mengeluarkan zakat budak ini adalah tuannya. Adalah tuannya. Jadi ada zakat budak, zakat fitri, tapi tuannya yang mengeluarkan, bukan budaknya. Karena budak ini pemilikan tuannya, harta tuannya. Keluar zakatnya, maka tuannya yang membayarkan zakat, zakat fitri. Adapun zakat harta setiap tahun, tuannya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya, dan budak juga tidak mengeluarkan zakatnya. Karena itu tidak boleh semena-mena mengambil harta kaum muslimin. Wallahu a'lam bisawab. Dan dari ini pula, tadi sudah kita singgung, secara umum harta kaum muslimin, apa saja yang tidak ternaskan, apa saja yang tidak ada keterangannya dari agama, tidak boleh diambil, dijadikan pengambilan harta zakat, tidak boleh. Adapun harta yang dia perdagangkan atau dia jadikan pemasukan dengan menyewakan, dengan mengontrakkan, ataupun yang dia mendapatkan dari hasil jasa apa yang dia miliki, nanti itu kembalinya kepada hasil yang dia dapatkan. Kuda tidak ada zakatnya, tapi kalau dia jadikan kuda sewaan, kemudian mendapatkan hasil dari sewaan tersebut, maka hasil sewaan inilah yang nantinya akan dikenakan apa? Dikenakan zakat. Adapun kudanya itu sendiri tidak. Rumah tidak ada zakatnya, tetapi rumah ketika dikontrakkan memiliki hasil, maka hasil kontrakan itulah yang ada zakatnya. Rumah tidak ada. Jadi kalau dimiliki sendiri, dipakai sendiri, tidak dipekerjakan, tidak dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia miliki, hasil harta dari apa yang dia miliki, atau hasil harta yang dia, hasil harta yang dia sewakan, maka kalau dia pakai sendiri tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Adapun yang jelas-jelas ada nasnya, itu pun keluar zakatnya ketika sesuai dengan kadar dan nisabnya. Dan apabila sebagiannya telah berlewat lalunya haul. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah syariat Islam, sehingga tidak dituntut seorang mengeluarkan sembarangan, dan tidak dituntut seorang untuk mengambil juga sembarangan dari harta seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak ada pemaksaan dan tidak boleh dipaksakan. Tetapi dengan ketentuan syariat. Wallahu a'lam bisawab. Dan juga dengan hadis tadi, kuda sendiri bukan hewan yang dikeluarkan apa? Zakatnya. Kuda bukan hewan yang dikeluarkan zakatnya. Adapun tadi sebelumnya onta, sapi, demikian kerbau, kambing, dikeluarkan apa? Zakatnya. Adapun kuda tidak. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.